طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, baik melalui radio, melalui streaming, melalui Facebook, ataupun Instagram, ataupun YouTube, ataupun media sosial lain. Juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita di pagi hari ini. Juga para pemirsa TV manapun, dimanapun Anda berada, dan juga para netizen melalui akun media sosial manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan fiqih al-asmaul husna. Kemarin Selasa yang lalu kita sudah membahas tentang 4 sifat sekaligus ya, yaitu al-afu, al-ghafur, al-ghafar, dan at-tawwab. Empat-empatnya dengan makna maha pengampun dan penerima tobat. Sekarang kita masuki sifat dan nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Kabir dan Al-Azim. Al-Kabir artinya yang maha besar, Al-Azim artinya yang maha agung. Kedua-duanya memiliki kemiripan makna, walaupun tidak sinonim, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan, dan kedua-duanya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tentang sifat Al-Kabir, Allah menjelaskan dalam surah Luqman ayat 30. Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ wa anna allaha huwal aliyul kabir. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah lah sesembahan yang hak, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Allah menyatakan wa annallaha huwal aliyul kabir. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Juga dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-12 Allah berfirman, fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka seluruh hukum hanya milik Allah yang tinggi dan yang maha besar. Maha tinggi dan juga maha besar. Al-Baqarah 255 atau yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi. Di akhir kalimat ayat kursi Allah menyatakan wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi dan maha agung. Juga dalam surah Al-Haqqah ayat 52 Allah berfirman fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan fasabbih, bertasbihlah bismi rabbikal azim, dengan nama Allah yang maha agung. Dan banyak lagi ayat-ayat lain tentang Al-Kabir dan Al-Azim ini. Intinya dua-duanya sifat Allah sekaligus nama bagi Allah Azza wa Jalla. Apa makna Al-Kabir dan Al-Azim? Maknanya adalah alladzi lahul kibriya'u na'tan wal 'azamah wasfan. Al-Kabir dan Al-Azim adalah zat yang memiliki kebesaran dan memiliki keagungan. Sebagaimana dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Allah, kebesaran adalah selendangku, sedangkan keagungan adalah sarungku. Maka siapa yang menyaingi aku dalam salah satu di antara keduanya, aku akan campakkan orang itu ke dalam neraka. Orang, makhluk manapun tidak boleh merasa diri besar, merasa diri agung. Siapa orang yang memiliki perasaan bahwa dia memiliki sifat kebesaran dan juga keagungan, maka menyaingi Allah dalam hal itu, Allah akan campakkan orang itu ke dalam neraka. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, dan hadis ini hasan, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Adapun makna-makna al-kibriya dan al-azamah ada dua jenis. Al-kibriya itu kemahabesaran. Al-azamah kemahagungan. Maknanya ada dua jenis. Dua macam. Yang pertama adalah yarji'u ila sifati subhanahu wa ta'ala wa anna lahu jami'a ma'anil azamah wal jalal kal quwah wal izzah wa kamalil qudrah wa sa'atil ilm wa kamalil majid wa ghairiha min awsafil azamah wal kibriya. Yang pertama adalah kembali kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kepunyaannya lah seluruh makna-makna keagungan dan kemuliaan, seperti sifat kekuatan, seperti sifat kegagahan, seperti sifat kesempurnaan dalam hal kekuasaan, keluasan ilmu, dan sifat-sifat lain yang mengandung keagungan dan kebesaran. Termasuk dari aspek zat. Allah itu dari aspek zat amat sangat besar, jauh lebih besar daripada seluruh alam ciptaannya yang maha luas ini. Sebagaimana dijelaskan, salah satu di antara kemahabesaran Allah dan keagungan Allah, bahwa langit yang tujuh beserta isinya dan bumi yang tujuh beserta isinya, seluruh alam jagat raya ini berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah seluruh kerajaan ini. Bahkan seluruh alam jagat raya ini di tangan Allah, taubahnya seperti sebutir debu di tangan salah seorang di antara kita. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan annas samawati sab'a wal ardina sab'a fi yadillah ka khardalatin fi yadi ahadikum. Kata Ibnu Abbas bahwa langit yang tujuh, bumi yang tujuh, di tangan Allah, taubahnya seperti sebutir debu berada di tangan salah satu di antara kalian. Dan inilah yang dijelaskan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar ayat 67 Allah berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang musyrik, para penyembah sesama makhluk, penyembah berhala, penyembah kuburan, penyembah apapun, mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal bumi ini seluruhnya berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Dan langit ini digulung di tangan kanannya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Jadi bumi dan langit ini digulung di tangan kanannya. Ya, Dan ukurannya, kata Ibnu Abbas, seperti sebutir debu di tangan kita. Menunjukkan amat sangat maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah lah kemahabesaran dan kemahaagungan, dua sifat yang tidak ada bandingannya, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki. Nabi SAW pernah berdoa ketika beliau ruku dan sujud. Isi doanya adalah Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini yang pernah dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Nabi menyatakan Subhana dzil jabarut. Maha suci Allah, pemilik al-jabarut wal-malakut. Al-jabarut itu kekuasaan secara mutlak. Al-malakut kekerajaan secara keseluruhan. Wal-kibriya wal-azamah. Dan kemahabesaran serta kemahaagungan. Maha suci Allah pemilik seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan, dan seluruh kebesaran serta seluruh keagungan. Inilah makna yang pertama dari Al-Kabir dan Al-Azamah, ya. Jadi tentang zat Allah dan sifatnya. Allah secara zat amat sangat besar, melebihi seluruh ukuran makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya ini hanya sebutir debu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita. Kita dibanding langit dan bumi aja lebih kecil daripada ukuran debu menurut kita. Apalagi di tangan Allah azza wa jalla. Dan dari aspek sifat, Allah memiliki seluruh sifat-sifat keagungan. Seperti kekuasaan, seperti keluasan ilmu, dan yang lain-lainnya. Ya. Wanau tsani yang kedua adalah annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'zim wa takbir wal ijlal wa tamjid wa ghairihi fa yastahiqqu 'ala al-ibad ay yu'azzimuhu biqulubihim wal sinatihim wa 'amalihim wa dhalika bi badhil juhad fi ma'rifatihi wa mahabbatihi wa dhulli lahu wal khawfi minhu wa min ta'zimihi subhanahu ayu ta'a fala yu'sa wa ayudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Yang kedua, makna al-kabir dan al-azim adalah kembali kepada diri si hamba, seluruh makhluk. Maknanya tak ada satu pun di alam jagat raya ini yang layak diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, dan yang lain-lainnya. Maka layaklah setiap hamba, wajiblah setiap hamba mengagungkan Allah dengan hati-hati mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan amal-amal mereka, dengan cara mengerahkan segenap kemampuan untuk mengenal Allah sejauh yang mereka bisa, mencintai Allah, kemudian menghinakan diri di hadapan Allah, takut kepada Allah. Dan di antara salah satu bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah hendaklah Allah itu ditaati dan tidak didurhakai. Hendaklah Allah itu selalu diingat dan tidak diabaikan, tidak dilupakan. Hendaklah Allah itu selalu disyukuri seluruh nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Termasuk di antara bentuk nyata mengagungkan dan memuliakan Allah, menganggap Allah itu amat sangat maha besar adalah tunduk kepada seluruh perintahnya, syariatnya, dan hukum-hukumnya. Tidak membandingkan, menyandingkan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya, atau tidak menandingi syariat Allah dengan syariat-syariat yang lainnya. Dan di antara bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengagungkan dan menghormati apapun yang diagungkan dan dihormati oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu waktu, tempat, pribadi, ataupun amalan. Ada waktu-waktu tertentu yang dianggap mulia, agung, seperti bulan-bulan haram, seperti bulan Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar. Ada lagi umpamanya tempat yang diagungkan, seperti tiga masjid yang utama dan seluruh masjid, terutama tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, ya. Itu adalah tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga mengagungkan pribadi-pribadi, person-person yang Allah agungkan, seperti para nabi, para rasul, para solihin, para sahabat, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga mengagungkan amal-amal yang Allah agungkan. Seluruh amal ibadah, amal soleh adalah suatu yang agung. Ibadah ruhnya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membesar-besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disyariatkan melaksanakan takbir, melakukan takbir di dalam sholat. Sejak mulai pembukaan sholat, takbir diawali, dibuka oleh takbir. Setiap perpindahan gerakan juga diungkapkan takbir. Untuk apa? Untuk mengingatkan hamba tentang kemahaagungan, kemahabesaran Allah di tengah-tengah sholat. Sehingga maknanya apa? Maknanya ketika sholat hanya satu-satunya Allah lah yang layak diingat, yang layak diagungkan, yang layak diprioritaskan, sehingga konsekuensinya tidak akan lagi memikirkan urusan-urusan dunia di dalam sholat. Urusan-urusan di luar sholat tidak akan dimasukkan ke dalam sholat. Karena apa? Karena selalu diingatkan dengan keagungan dan kemahabesaran Allah selama sholat. Awalnya takbir. Setiap perpindahan gerakan juga takbir. Supaya manusia itu sadar bahwa Allah yang harus diprioritaskan minimal selama di dalam sholat. Dan nanti berdampak kepada sikap si hamba itu di luar sholatnya. Bahkan tidak hanya sholat, hampir seluruh ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim yang Allah syariatkan selalu dibarengi dengan adanya takbir. Ya, ketika menyempurnakan saum, setelah beres saum Ramadan 30 hari genap, Allah perintahkan takbir. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar walitukabbirullaha walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan jumlah hari sebulan penuh Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian membesar-besarkan Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur. Itu ketika beres saum. Demikian juga ketika haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan takbir. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 38 Allah menyatakan, Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala mahadakum wabashiril muhsinin. Kata Allah, yang tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya, daging kurban ataupun darah kurban, bukan itunya yang sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang akan sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Yang mendasari ibadah kurban itu. Berupa apa? Berupa keikhlasan. Berupa pengorbanan. Semakin gede nilai pengorbanannya, itu yang semakin dinilai oleh Allah. Yang terutamanya keikhlasan. Bahwa ibadah kurban itu lillah. Karena Allah. Bukan karena ingin dipuji orang. Bukan karena malu oleh orang. Bukan karena gak enak perasaan ke orang lain kalau kita gak kurban dan yang sejenisnya. Tapi lillah. Kalau karena Allah pasti terbaik. Pasti menetapkan budget tertinggi dari kemampuan yang dia miliki. Jadi kata Allah tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya. Tapi yang akan sampai itu takwa. Demikianlah Allah telah menundukkan hal itu bagi kalian. Litukabbirullaha ala mahadakum. Agar kalian membesar-besarkan Allah. Bertakbir membesar-besarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wabashiril muhsinin. Dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang muhsin seperti itu. Dengan demikian jelaslah kedudukan takbir. Dan kemuliaan dari takbir ini. Dan betapa agungnya kedudukan takbir dalam agama ini. Oleh karena itulah maka takbir itu bermakna bahwa Allah itu lebih besar dari segala sesuatu dalam pandangan seorang hamba. Sebagaimana perkataan Rasul alaihi salatu wasallam kepada Adi bin Hatim yang saat itu masih Nasrani. Adi bin Hatim ditanya oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kata beliau, ma yufirruka an taqula la ilaha illallah fahal ta'lamu min ilahin siwallah? Apa sih yang membuat kamu ini lari dari mengatakan la ilaha illallah? Enggan mengatakan la ilaha illallah, apakah kamu mengetahui ada sembahan lain selain Allah? Maka oleh Adi bin Hatim dijawablah, tidak. Aku tidak mengetahui ada ilah lain, sembahan lain selain Allah. Lalu Nabi bertanya lagi, innama tafirru an taqula Allahu akbar wa ta'lamu syai'an akbaru minallah. Apakah hanyalah kamu itu lari menghindar untuk mengatakan Allahu akbar, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Maka dijawab tidak. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Hanya Allah satu-satunya ilah. Jadi dituntun dengan pertanyaan yang menggiring keyakinan Adi bin Hatim tentang Allah satu-satunya sembahan, Allah satu-satunya yang teragung dan terbesar. Sampai akhirnya dia bersyahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Hibban. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian jelaslah makna Allahu Akbar. Makna Allahu Akbar, Allah terbesar. Allah lebih besar min kulli syai. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Jangankan lebih besar yang menyamai atau bahkan mendekati kebesaran Allah pun tidak ada. Jangankan mendekati, ya, jauh pun dari Allah tidak, amat sangat jauh. Tadi dikatakan seluruh alam jagat raya di tangan Allah taubahnya seperti sebutir debu di tangan kita. Padahal alam jagat raya ini menurut kita tak terujung, tak berujung, tak berpangkal, saking amat sangat luasnya. Di mana awalnya, di mana akhirnya, kita tidak mengetahuinya saking besar dan saking luasnya. Ini yang kita lihat, belum yang kita lihat. belum yang kita tidak bisa lihat. Seperti langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Belum yang tidak mampu kita lihat seperti kursi Allah. Kursi jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Belum lagi arasy Allah. Arasy jauh lebih besar daripada kursi Allah. Arasy itu adalah makhluk tertinggi dan terbesar. Kita belum pernah lihat. Allah jauh lebih besar lagi daripada itu. Seluruh alam jagat raya di tangan Allah, tak ubahnya seperti sebutir debu di tangan salah seorang di antara kita. Oleh karena itu dikatakan inna ablagha lafdin lil arab fi makna ta'zim wal ijlal hiya Allahu akbar. Ai sifhu bi annahu akbar min kulli syai' wa taqid annahu akbaru min kulli syai'. Oleh karena itu lafaz yang paling sempurna di kalangan orang Arab tentang makna pengagungan, pemuliaan tentang Allah adalah Allahu akbar. Maknanya sifati bahwa Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, yakini bahwa Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Jadi takbir maknanya ta'zim, tapi tidak sinonim. Antara takbir dengan ta'zim tidak sinonim. Antara al-kabir dengan al-azim tidak sinonim. Al-kabir lebih mulia, lebih sempurna daripada al-azim. Al-kibriya lebih sempurna daripada al-azamah. Karena apa? Setiap al-kibriya mengandung al-azim dan ada makna tambahan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kata beliau, wa fi qawlihi Allahu akbar itsbatu 'azamatihi li'annahu yatadammanuha wa yazidu 'alayha fil ma'na. Kata beliau, di dalam ucapan Allahu akbar terkandung penetapan tentang keagungan Allah. Fa innal kibriya tatadammanul 'azamah, karena kemahabesaran pasti di dalamnya mencakup keagungan. Walakin al-kibriya akmal. Akan tetapi kemahabesaran itu lebih sempurna daripada kemahagungan. Oleh karena itulah maka ada lafaz-lafaz yang disyariatkan di dalam sholat, di dalam azan, di dalam qamat. Dengan ucapan Allahu Akbar. Karena ucapan Allahu Akbar itu lebih sempurna daripada Allahu Azam. Maka ucapan takbir dalam sholat tak bisa diganti dengan zikir yang lainnya. Tak bisa diganti dengan Allahu Azam. Tak bisa diganti dengan Allahu Qadirun. Tak bisa diganti dengan Subhanallah. Tak bisa diganti dengan Alhamdulillah atau yang sejenisnya. Sehingga dalam salah satu hadis kursi yang sudah kita jelaskan tadi, sudah kita singgung tadi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, wal-azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu. Kemahabesaran adalah selendangku. Selendang itu dipakainya di bagian atas. Sedangkan kemahagungan adalah sarungku. Sarung dipakai di bagian bawah. Maka siapa yang menyaingi, menandingi aku dalam hal salah satu di antara kedua sifat itu, aku akan azab dia. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Majmul Fatawanya, faja'ala al-azamah kal-izar wal-kibriya kar-rida wa ma'lum anna rida ashraf falamma kanna takbir ablag minat ta'zim saraha bilafzih wa tadammana dhalika ta'zim. Allah dalam hadis kursi ini menjadikan keagungan sebagai sarungnya dan kemahabesaran sebagai selendangnya. Dan sudah dimaklumi bahwa selendang lebih mulia daripada izar atau sarung. Maka ya ketika takbir dikatakan lebih mulia daripada ta'zim, maka dijelaskan dengan lafaz yang seperti tadi. Karena takbir di dalamnya mengandung ta'zim. Membesarkan Allah berarti mengagungkan Allah, tapi tidak sebaliknya, ya. Itulah makna dari al-kabir dan al-azim. Ada yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dilalaikan, yaitu setiap muslim bila meyakini dan beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dari segala sesuatu, dan segala sesuatu sebesar apapun, sehebat apapun, amat sangat super kecil dibanding kemahabesaran Allah dan keagungannya, maka dia akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa kemahabesaran Allah dan keagungannya, kemuliaannya dan kesempurnaannya, dan seluruh sifat-sifatnya adalah tidak mungkin terjangkau oleh akal, terbayang oleh pemahaman kita, dan tak mungkin juga terjangkau oleh mata dan pikiran kita. Jadi, saking agung dan besarnya Allah, dan saking terbatas hinanya dan lemahnya kita, akal kita tidak bisa menghayalkan, membayangkan Allah. Mata kita pun tidak bisa untuk menjangkau Allah selama di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan oleh kamu segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya ini, dan dia pun tidak memiliki pelindung, dan besarkan dia dengan sebesar-besarnya. Jadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha besar, maha agung, maha berkuasa, maha mulia, maka akal makhluk manapun tidak bisa menjangkaunya, pandangan mata tidak bisa untuk mencapainya, ya. Atau jangankan sekarang Allah, langit saja tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat di atas sebagai langit yang warnanya biru itu mungkin batas maksimal kemampuan kita dalam hal memandang. Hanya itu, belum tentu yang kita lihat itu langit yang sebenarnya. Langitnya yang pertama tidak bisa kita jangkau, saking jauhnya menurut kita. Yang kita lihat di atas warnanya biru, itu mungkin batas maksimal kemampuan pandangan kita. Apalagi di balik langit pertama ada air, yang ketebalan air tersebut sejauh langit dan bumi. Airnya tidak bisa kita lihat. Di atas air itu adalah langit kedua. Ketebalan langit kedua sejauh sejarak langit dan bumi. Di atas langit kedua ada air. Begitulah seterusnya. Kita enggak bisa melihat air di atas langit pertama. Bahkan langit pertama pun tidak bisa kita lihat. Apalagi kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Apalagi kursi Allah, apalagi arasy Allah. Kita tidak mampu melihatnya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saking maha besarnya dan maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar apabila akal kita tidak bisa membayangkan Allah. Dan memang kita tidak boleh. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita. Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Dalam riwayat lain, tafakkaru fi ala'illah. Wa la tafakkaru fi dhatillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, tentang makhluk Allah, tentang nikmat Allah. Silakan berfikir. Tapi jangan coba-coba kalian berpikir tentang zat Allah, karena sungguhnya kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Inilah poin pertama yang harus diperhatikan. Kedua, wa amrun akhar, ala wa huwa man 'alima madlula hadhil ismain dhalla li rabbihi wa ankasara baina yadayhi. wa sarrafa lahu anwa'al ibadah wa taqada annahu al-mustahiqu laha duna siwa wa 'arafa anna kulla musyrikin lam yaqdir rabbahu al-'azim haqqa qadrih. Perkara kedua adalah siapa yang mengetahui isi kandungan dua nama ini, Al-Kabir dan Al-Azim. Siapa yang memahami makna dari kedua nama ini, pasti dia akan merasa hina di hadapan Allah. Merasa tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dan akan menunjukkan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah dan tidak akan kepada sesama makhluk. Dan pasti akan meyakini bahwa Allah satu-satunya berhak untuk memperoleh seluruh jenis pengamalan yang kita lakukan. Dan dia pun akan mengetahui bahwa semua orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal Allah lah satu-satunya yang maha agung. Sebagaimana firman Allah dalam Az-Zumar ayat 67 tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi ini seluruhnya berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit ini semuanya nanti akan digulung di tangan kanan Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Juga dalam surah Nuh ayat 13 sampai ayat 20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa sih kalian ini tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Wa qad khalaqakum atwara, para Allah telah menciptakan kalian secara bertahap. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit secara bertingkat-tingkat? Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah telah menjadikan bulan bercahaya dan juga matahari bersinar. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah telah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebenar-benarnya. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kemudian nanti Allah akan mengembalikan kalian kembali kepada tanah, dan Allah akan mengeluarkan kembali kalian dari tanah. Asal dari tanah kembali ke tanah, nanti akan dibangkitkan lagi dari tanah. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, Allah pun telah menjadikan bumi bagi kalian terhampar. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian bisa berjalan di muka bumi ini mengarungi jalan-jalan yang luas. Ya, maha suci Allah. Di mana sih akal orang-orang musyrik ketika mereka merendahkan diri, menghinakan diri, ya, berharap, takut, juga mencintai dan memiliki keinginan kepada sesama makhluk yang hina, kepada sesama ciptaan Allah yang rendah, yang mereka itu, yang disembah oleh mereka itu sedikit pun tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat ataupun madarat, apalagi bagi yang lain. Umpamanya patung yang mereka sembah, berkedip pun tidak bisa. Kita getok pun kepalanya tidak bisa menangkis dan tidak bisa membalas. Kita gulingkan, kita hancurkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, lebih rendah daripada para penyembahnya. Kenapa orang-orang musyrik menghinakan, merendahkan diri di hadapan makhluk yang hina seperti itu dan meninggalkan, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Rabb Al-Azim, kepada Allah yang agung, yang besar, yang maha tinggi, pencipta segala sesuatu, ya. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah satu-satu yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, tempat berta'alluh, tempatnya kita menghinakan dan merendahkan diri. Dan ini murni menjadi hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara seburuk-buruk kezaliman adalah memberikan hak yang dimiliki oleh Allah tapi diberikan kepada sama makhluk. Apa hak untuk Allah? Diibadati, disembah. Penyembahan, peribadatan hak Allah. Diberikan kepada makhluk hina, baik patung, kuburan, jin atau setan dari kalangan bangsa jin, ruh-ruh orang-orang yang sudah meninggal. Diberikan kepada mereka. Seburuk-buruk kezaliman. Ya, ini adalah sebusuk-busuk ketidakadilan. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang mengambil serikat-serikat dan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, berarti orang itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Oleh karena itulah, maka mereka adalah orang-orang yang paling hina dan akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat. Ya, inilah penjelasan tentang Al-Kabir dan Al-Agung. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Dan saya serahkan ke Pak Muzayyin untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Abu Haidar yang telah menyampaikan kajiannya dan menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam kesempatan pagi hari ini. Kami mengundang antum semua para pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz, bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Dari siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Dari Pak Mulyono. Oh, Pak Mulyono. Kalau saya kayak ibu-ibu. Iya. Silakan, silakan Pak Mul. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Tadi dalam temanya Al-Kabir dan Al-Andin, Maha Besar dan Maha Agung. Yang saya tanyakan yaitu yang Maha Besar itu sebagai selendang, yang Maha Agung sebagai sarung. Kami mohon penjelasannya. Selendang bagian atas, sarung bagian bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mul, tadi sudah dijelaskan firman Allah dalam hadis kursi. Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Bahwa kemahabesaran itu adalah selendangku. Dan keagungan adalah sarungku. Menunjukkan bahwa kemahabesaran dan keagungan bukan salah satu atau dua sifat Allah semata-mata. Tapi sifat-sifat yang lainnya banyak. Di antara sekian banyak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang tak terbatas. Dua di antaranya adalah Al-Kabir dan Al-Azim. Al-Kabir itu diibaratkan sebagai selendang Allah subhanahu wa ta'ala. Selendang itu salah satu aksesoris yang dipakai di bagian atas. Dan bukan satu-satunya, ya. Sedangkan sarung di bagian bawah. Dan ini menunjukkan dua di antara sifat Allah azza wa jalla adalah itu. Dan menunjukkan tingkat kemuliaan di antara dua sifat ini. Jadi, sebagaimana kita sudah jelaskan, sifat-sifat Allah berbeda-beda tentang hal keagungannya. Ada satu yang lebih mulia daripada yang lainnya. Seperti umpamanya sifat pemaaf Allah lebih mulia daripada sifat ghadab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat umpamanya pengampun Allah lebih mulia daripada syadidul iqabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, demikian juga Al-Kibriya lebih sempurna daripada Al-Azamah atau keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Kami silakan, kami mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa, baik pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media maupun juga TV-TV lain yang ikut merelai atau mengikuti kajian kita di pagi hari ini. Kami mengundang untuk bertanya langsung di nomor telepon 022-8686-2637. Ada penelpon yang masuk. Halo. Silakan ya, Pak Ibu. Yang telepon sudah masuk. Silakan ya. Pak. Mau tanya ini dari Pak Jajar juga, Bang. Iya. Mau tanya kan ini kalau sholat Bapak suka ini, suka apa? Suka kadang-kadang spontan nangis, gimana hukumnya gitu? Itu aja, so, Pak. Iya, mangga. Atur nuhun, Bapak. Ya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jaja di Subang, barokallahu fiik. Ya. Bagaimana ketika sholat tiba-tiba menangis, bagus atau tidak? Tergantung, Pak. Penyebabnya apa, tangisannya bagaimana? Kalau penyebab nangisnya itu karena kekhusyuan, karena takut. Ketika umpamanya kita membaca doa iftitah, ingat dosa-dosa kita. Doa iftitah itu kan meminta ampunan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Itu tiga-tiga permintaannya itu minta ampunan. Kita ingat dosa-dosa kita lalu kita menangis. Ketika baca Al-Fatihah, ketika umpamanya Maliki Yaumiddin, ingat kepada hari kiamat, kita menangis. Dan seterusnya itu bagus. Itulah kekhusyuan dan itu yang dialami oleh Nabi alaihissalatu wassalam, oleh para sahabat dan para ulama. Sampai-sampai para sahabat itu dan juga para ulama ketika menjadi imam itu sampai pingsan. Ketika membaca Al-Fatihah Maliki Yaumiddin pingsan. Ketika membaca surah yang di dalamnya ada penjelasan hari kiamat sampai pingsan. Batal enggak? Ya batal. Nanti diulang lagi. Jadi menangis karena takut kepada Allah. Takut akan azabnya. Takut terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menangis dalam sholat, ya itu bagus. Ini yang pertama. Kedua, nangisnya tidak sampai melakukan atau mengeluarkan suara yang membatalkan sholat. Ya, apalagi sampai menggerutu. Sampai umpamanya tangisannya menjerit-jerit di dalam sholat, meraung-raung, ya itu bisa membatalkan sholat. Cukup terisak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat maka dadanya bergemuruh menahan tangisan. Kedua, kalau umpama menangisnya itu bukan karena itu, tapi melamun. Kadang kan dulu pernah ada yang bertanya, katanya Ustaz, saya kalau sholat, di dalam sholat saya ingat kepada orang yang jahat kepada saya. Saya ingat-ingat lagi kejahatannya, kata-katanya sampai saya sakit hati lalu menangis di dalam sholat. Menangis di dalam sholat yang dialami oleh si penanya tadi bukan karena kehusuan, tapi karena melamun, urusan di luar sholat. Ingat kepada kejahatan orang, kata-kata orang lain yang pernah menghina kita, diingat-ingat di dalam sholat sampai menangis. Berarti tangisannya bukan karena khusyuk, tapi karena melamun urusan dunia. Ya itu mah tidak boleh, itu dosa. Karena apa? Karena merusak kehusuan sholat. Jadi tangisan tersebut yang mulia, yang terpujilah tangisan karena kehusuan di dalam sholat. Tangisan hasil dari penghayatan terhadap apa yang dia baca di dalam sholat. Terus menangisnya hanya sekedar terisak, tidak sampai meraung-raung ataupun menjerit-jerit. Ya. Adapun kalau menangis di luar itu penyebabnya, sebab-sebabnya karena mengingat-ingat penderitaan kita masa lalu, ingat kepada orang tua atau orang yang sudah mati yang sangat kita cintai, lalu kita sedih dalam sholat, lalu menangis, itu mah bukan karena kehusuan dan itu tidak boleh ya. Demikian Pak Jaja, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Atas jawabannya, dan kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Halo. Ya. Silakan Bu, Pak. Silakan Bu, kecilkan dulu radionya atau TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Bu? Saya dari Hambalo, dari Ciamplas. Mangga. Ini Pak, setiap Pak Ustaz, setiap kajian dari dulu saya mengikuti dan memahami dan juga mencatat. Nah, dari hasil semua yang disampaikan sama Pak Ustaz, sekali-kali sewaktu-waktu saya disuruh menyampaikan di masjid majelis di lingkungan. Maksudnya yang saya mau tanyakan, apakah boleh atau apakah bisa dipertanggungjawabkan atau apa yang menjadi trik-trik saya untuk menyampaikan? Mohon Pak Ustaz dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu hamba Allah di Cihamplas. Mungkin Ciamplas Cililin ya, atau Ciamplas Bandung mungkin. Yang banyak jinnya ya, Ciamplas Bandung. Jeans itu tapi apa, baju, celana. Boleh gak mencatat semua pelajaran yang saya berikan? Ya tentu saja bukan boleh, tapi begitulah seharusnya, bagus ya. Boleh gak disampaikan lagi? Nah ini ada perhatian. Setiap yang saya bahas adalah kajian kitab. Disebut nama kitabnya, babnya, ya judulnya. Maka dianjurkan setiap mustami memegang kitabnya. Kalau yang bisa bahasa Arab, pegang kitab aslinya. Kalau yang tidak bisa, ada terjemahannya. Sehingga kita memiliki patokan, memiliki referensi yang jelas, ya. Dan insya Allah tidak akan salah faham. Kalau umpamai diyakini apa yang saya sampaikan difahami secara benar, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada kekeliruan, lalu disampaikan lagi dan itu mampu, maka boleh, bagus. Tapi dikhawatirkan ada kesalahpahaman, khawatirnya demikian, ya. Terus boleh enggak? Nah, tergantung. Kalau umpamanya ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu memiliki dasar kemampuan berbahasa Arab, bisa membaca kitab umpamanya, kemudian langsung kitabnya. Banyak baca ya, nanti akan memperluas wawasan. Kalau umpamanya hanya yang didengar kemudian dicatat disampaikan, nanti akan banyak pertanyaan. Pertanyaan itu yang seringkali tidak tercover. Pertanyaan bagus gak untuk Ustaz? Super bagus. Ya. Itu yang mendorong Ustaz untuk banyak-banyak membaca di luar kitab yang biasa dia bahas. Karena seringkali pertanyaan itu keluar dari materi, disebutnya out-nya, out of tema. Kita membahas akidah, pertanyaan yang banyak muncul pertanyaan tentang fikih, kan begitu ya. Dan seringkali ustadz itu memperoleh pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Kalau saya akan berterus terang, saya belum tahu jawabannya, nanti saya cari. Nanti di rumah begitu pulang itu tidak langsung ngagoler dulu ini, buka dulu, khawatir lupa atau khawatir nanti ditanyakan lagi gitu ya. Nah, begitu ada pertanyaan, dapat wawasan baru, jawaban baru. Pertanyaan yang tidak tahu jawabannya dibuka lagi, dapat ilmu baru, ya. Baik umpamai melalui telepon seperti ini, atau telepon ke Japri, ataupun melalui WA. Melalui WA banyak pertanyaan, saya baca, siapa tahu tidak tahu saya jawabannya, lalu nanti akan saya cari dulu. Walaupun kalau pertanyaan lewat WA tidak pernah saya balas. Kalau mau silakan telepon. Tapi itu lumayan. Begitu dibaca pertanyaan, wah saya gak tahu jawabannya. Cari langsung. Siapa tahu 5 menit kemudian dia nelpon menanyakan pertanyaan itu. Kalau saya tidak cari langsung, saya tidak siap jawab. Gitu ya. Nah jadi kalau hanya menyampaikan dan diyakini tidak ada salah faham, silakan. Tapi risikonya nanti akan banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita handle. Ya, ada baiknya. Pernah ada ikhwan atau akhwat yang nelpon atau WA ke saya. Dia selalu meresume hasil kajian yang saya berikan. Lalu dia telepon, Boleh nggak saya share lagi baik di grup WA ataupun melalui tulisan ataupun secara lisan, tapi khawatir salah, nih resume saya benar apa tidak? Kalau saya katakan ya poin-poin ini sudah benar, tidak ada salah paham, silakan di-share. Tapi kadang-kadang ada kesalahpahaman, ya. Yang lebih parah lagi ada pernah begini nih, seorang mahasiswa, mahasiswa UIN sini, di Bandung, datang ke kita ke yayasan, menulis skripsi tentang dakwah dan pemahaman kita. Diwawancara, kita jawab. Setelah beres, sidang, lulus, kita diberi salinan apa skripsinya, kita baca. Apa yang kita sampaikan jauh berbeda dengan apa yang ditulis. Itu khianat ilmiah, mencoreng nama kita juga, gitu ya. Jadi mungkin dia itu agar apa ya, memperseru pembahasan, dia tambah-tambah dengan tambahan yang kita tidak setuju sama sekali. Yang bertolak belakang dengan apa yang kita ajarkan. Tapi kan dosen penguji tidak tahu, disangka, oh iya, oh seru, lulus saja, cum laude. Pas kita baca skripsinya ternyata salah. Itu khianat ilmiah ya. Nah jadi sebaiknya dipastikan bahwa itu tidak salah faham terlebih dahulu. Wallahu'alam. Silakan. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Ya silakan yang telepon sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Didin di Batu Jajar Pak. Ya silakan, silakan Pak Didin. Pak Didin. Ya. Bolehkah wanita mendengarkan kajian di rumah sambil beraktivitas Ustaz? Misalnya sambil mencuci, mengepel, atau memasak di dapur. Jadi mendengarkannya tanpa mengenakan jilbab gitu. Iya. Jazakumullahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Boleh wanita mendengarkan kajian di rumah melalui radio dengan tidak menutup aurat, dalam arti tidak memakai jilbab ya. Jangankan begitu. Para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, saking tidak ingin ada satu waktu yang terlewat tanpa ilmu, ketika ke WC pun beliau menyuruh salah seorang muridnya berdiri di luar WC dan membacakan kitab secara keras. Para itu pasti sedang terbuka auratnya. Jadi dibolehkan mendengarkan kajian walaupun sedang di WC, sedang duduk, sedang jongkok di WC, kemudian sambil mendengarkan kajian. Tidak apa-apa, karena yang terlarang di WC itu berzikir dengan lisan. Adapun berzikir dengan hati, tanpa ada gerakan lisan, ataupun berzikir dengan dua telinga. Dan zikir dua telinga adalah mendengarkan kajian. Maka itu dibolehkan. Tidak apa-apa ya. Apalagi seorang wanita tidak di WC, lagi nyapu, lagi nyuci, sambil mendengarkan radio, sambil masak, tidak memakai jilbab, maka tidak terlarang. Dibolehkan ya. Silakan. Wallahu'alam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang para pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz, baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, kembali kita angkat penelpon. Halo. Halo. Silakan Bapak Ibu. Silakan, sudah masuk. Ya, silakan. Kurang jelas, Pak. Silakan. Ya, dengar. Ahmad di jalan, Ustaz. Ahmad di jalan. Abu Asma. Abu Asma, silakan. Ya. Ana mau tanya, Ustaz. Kalau merasa lebih tinggi dari orang-orang yang kita kan sudah mengenal sunnah gitu, kita merasa lebih baik atau lebih agung lah istilahnya, lebih tinggi dari orang-orang yang masih berbuat kebid'ahan, itu boleh atau tidak Ustaz? Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kita sudah berpegang teguh kepada sunnah. Boleh enggak kita merasa lebih baik daripada pelaku kebid'ahan? Tidak boleh. Karena nilai ketakwaan seorang tidak hanya dilihat dari satu aspek semata-mata, tapi dari keseluruhan aspek. Sama dengan umpamanya boleh enggak kita tahajud? Orang lain tidur. Boleh enggak kita merasa lebih mulia daripada mereka? Tidak boleh. Kita saum, saum sunat. Orang lain tidak saum, orang lain makan. Boleh enggak kita merasa lebih baik? Tidak. Tidak boleh. Karena apa? Karena kemuliaan seorang tidak dilihat hanya dari satu amalan itu saja, tapi dari keseluruhan. Ya. Boleh jadi seseorang yang tidur, ya, lebih mulia daripada tahajud. Apabila esok harinya orang yang tidur itu menyesal karena tadi malam tidak tahajud, dibanding orang yang tahajud tapi kemudian dia merasa ujub dengan tahajudnya. Orang yang tertidur sampai besok tapi menyesal tidak tahajud, lebih mulia daripada orang yang tadi malam tahajud tapi merasa ujub dengan tahajudnya. Demikian juga orang yang tidak saum, dia mungkin merasa mulia karena dia mungkin lebih mulia daripada yang saum. Kalau ketika saumnya dia aduh menyesal, ya kenapa saya tadi tidak sahur, tidak bangun subuh kemudian sahur kemudian saum sekarang menyesal. Itu mungkin saja lebih mulia daripada orang yang saum tapi merasa ujub dengan saum yang dilakukannya. Oleh karena itulah maka tidak boleh seseorang merasa lebih baik dari orang lain hanya karena dia mengamalkan satu amalan di saat itu yang dianggap lebih baik daripada amalan orang lain. Karena nilai kemuliaan seseorang di mata Allah itu keseluruhan. Tidak hanya aspek lahir tapi juga aspek batin. Tidak hanya satu aspek, satu amalan yang sedang dia lakukan tapi dari keseluruhan amalan. Walhasil, lebih baik kita jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Amalan kita dengan amalan orang lain. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah dengan orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kita ini tahajud cuma satu jam. Kita ingat para ulama zaman dulu, para sahabat zaman dulu semalaman gitu. Oh, kita gak ada apa-apanya gitu. Kita ingat sekarang saum, kita mah saumnya cuma Senin Kamis, orang-orang mah lebih daripada itu. Ya. Kita nih sekarang baca Al-Qur'an cuma satu lembar sehari atau satu juz sehari. Orang lain mah gitu ya, seperti Imam Syafi'i sampai tamat 60 kali dalam satu bulan Ramadan, berarti dirata-ratakan sehari 2 kali tamat. Kalau membandingkan, bandingkanlah dengan yang jauh lebih baik. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Ya, salah satu di antaranya atau salah dua ya. Dua di antaranya adalah an-nadharu ila man huwa fawqahu fid-din. Memandang kepada orang yang lebih tinggi daripada dirinya dalam masalah agama. Baik ilmu maupun amal. Pandang orang yang lebih berilmu agamanya daripada kita. Dan lebih beramal tentang agama ini daripada kita. Pandang itu tuh. Bandingkan amal dan agama kita dengan mereka. Nah sebaliknya dalam urusan dunia. وَنَّظَرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا. Memandang kepada yang lebih rendah dalam urusan dunia. Nah itu yang harus dilakukan. Ya. Sebaliknya عَلَمَةُ الشَّقَوَهُ أَرْبَعَهُ. Tanda kebinasaan itu 4. Salah satu di antaranya adalah an-nadharu ila man huwa dunahu fid-din. Memandang kepada orang yang lebih rendah tentang agamanya daripada dia. Yang lebih fasik ya, yang melakukan kebidahan, yang melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, itu yang kita pandang lalu kita merasa lebih baik. Ah, saya mending segitu, orang lain mah kayak begitu. Ih, amit-amit. Nah, kayak begitu akhirnya. Akhirnya tidak ada peningkatan, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WhatsApp dari Pak Taufik di Selacau. Afwan Ustaz mau bertanya, dalam bahasa Arab kita mengenal macam-macam alif lam. Ada alif lam lil ahdi, alif lam lil jinsi dan lain-lain. Pertanyaannya, alif lam apa yang ada dalam nama-nama Allah itu, Ustaz? Iya. Barakallahu fik. Ya. Fungsi alif lam banyak. Kadang-kadang nama Allah tidak selalu memakai alif lam. Ya, seperti ya hayyun ya qayyum. ya, seperti umpamanya Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafur dan Allah itu Rahim. Kadang-kadang tidak memakai alif lam. Sami'un Basirun, ya. Allah itu Sami'un Basirun, ya. Tidak memakai alif lam. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadirun. Allah itu terhadap segala sesuatu qadirun, ya. Ada juga yang pakai al-qadir, ya. Nah, kabirun juga seperti itu. Ada yang memakai alif lam, ada yang tidak, ya. Tergantung apa? Apa perbedaannya? Tergantung konteks kalimat. Alif lam di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla tergantung dari konteks kalimatnya. Oleh karena itulah maka tidak bisa dipukul rata. Makna alif lam di sana itu apa, ya? Kadang-kadang tanpa alif lam juga ada nama Allah yang hanya memakai tanwin. Innallaha Sami'un Basirun. Ya Allah, sungguhnya Allah itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Allahu 'ala kulli syai'in qadirun, dan Allah terhadap segala sesuatu qadirun, itu tidak memakai alif lam. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar atau pemirsa Ahsan TV dari Sulastri di Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana yang lebih afdol, berzikir dalam hati atau berzikir dengan lisan? Zikir itu amalan lisan, bukan amalan hati, tapi hati harus mengikuti, menghayati, ya. Demikian juga baca Al-Quran, demikian juga berdoa, demikian juga amar ma'ruf nahi munkar. Itu amalan lisan. Amalan lisan lah amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh lisan. Maka salah dan keliru orang ketika berzikir tidak ada gerakan lisan. Salah orang ketika membaca Al-Quran tidak ada gerakan lisan. Salah orang ketika dalam sholat membaca bacaan-bacaan sholat, tapi balem, mingkem, tertutup kedua mulutnya, hanya di dalam hati. Itu keliru, salah, ya, termasuk diantara kesalahan. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu kalian gerakan lisan kamu ketika membaca Al-Quran karena tergesa-gesa. Ini menunjukkan baca Al-Quran ada gerakan lisan. Allah menegur Nabi itu karena belum tamat Jibril membacakan, Nabi sudah menggerakkan lisannya terlebih dahulu. Jangan terburu-buru, tapi nanti fa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Kalau kami sudah selesai membacakannya, kamu ikuti bacaannya dengan menggerakkan lisanmu. Menunjukkan membaca Al-Quran, berzikir, ya, termasuk juga berdoa, itu adalah amalan lisan yang harus ada gerakan lisan, tapi hati harus mengikuti. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada satu telepon lagi. Silakan, barusan telepon sudah masuk. Halo. Dan tutup lagi kayaknya. Ya. Bacakan, ada masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alamsyah, silakan. Barakallahu fiik. Ustaz. Ya. Apa nih? Saya ada pertanyaan mengenai berdoa pada waktu sujud. Saya yang sudah pasti, yang saya pengertian saya teh insyaallah benar, kalau kita sujud di salat waktu salat fardu, kita harus berdoa dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau sholat sunnah, ini sholat sunnah, apa itu tahajud, atau itu qobla, atau ba'diyah, ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh pakai bahasa Indonesia, atau tidak boleh. Itu yang ingin saya tanyakan. Misalnya saya tanya, ya Allah, berikanlah kami sekeluarga kesehatan, keselamatan, tapi bahasa Indonesia gitu. Di sesudah yang sunahnya yaitu Subhanarabbil A'la. Kalau itu saya tanyakan pakai bahasa Indonesia, boleh enggak Ustaz? Iya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Pak Alamsyah di Cimahi, ya. Antara sholat fardu dan sholat sunnah tidak ada perbedaan dalam hal ketentuan. Secara umum demikian, ya. Oleh karena itu, anjuran untuk berdoa di dalam sujud, seusai membaca doa pokok sujud, itu berlaku baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Termasuk ketetapan-ketetapannya. Sama, ya, dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, pertanyaannya, boleh enggak berdoa dengan bahasa selain Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia yang kita fahami di dalam sujud? Ini sering kali kita bahas. Ulama ikhtilaf, ya, sebagian menyatakan di dalam sholat baik fardu ataupun sunnah tidak boleh ada bahasa ajam, kecuali bahasa ajam yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Ibrahim ada dalam sholat, ya, dalam sholawat, dalam syahadat, dan Ibrahim adalah bahasa ajam, tapi itu nama dan ditetapkan oleh syariat bahwa itu adalah bagian dari doa atau yang harus dibaca dalam sholat. Selain itu tidak boleh ada bahasa ajam di dalam sholat. Ya, dalam sholat tidak boleh ada bahasa. Itu pendapat Imam Ahmad, ya, dalam kitab Masail Imam Ahmad, ya. Sebagian ulama lain membolehkan karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fal yad'u bima ajabahu minad du'a. Sila fal yatakhayyar ma ajabahu minad du'a. Silakan dia pilih doa yang paling dia sukai. Yang disukai itu baik isinya ataupun bacaannya. Sebagian ulama menyatakan boleh, ya. Berdasarkan hal itu maka diikhtilafkan di kalangan para ulama. Yang terbaik adalah kita berupaya sebagai kesungguh-sungguhan, bukti kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah kepada Allah. Berupaya menghafal doa-doa yang ingin kita panjatkan kepada Allah. Doa yang diambil dari Quran dan hadis. Semua keinginan kita, keinginan dunia akhirat, itu doanya, contoh doanya ada, baik dalam Quran ataupun hadis yang sahih. Coba baca buku-buku kumpulan doa, ya. Baca daftar isinya. Apa sih yang kita ingin? Oh, ingin kesehatan. Coba, agar disehatkan dunia akhirat, ada doanya. Oh, sekarang ini musim wabah nih. Doa agar terhindar dari wabah, ada doanya, ya. Oh, umpah kita terlilit hutang nih. Bagaimana doanya agar cepat-cepat dikabulkan? Oh, ini doanya nih, ada. Hafalkan. Hafalkan. Tidak harus seluruh doa kita hafalkan, karena terlalu banyak dan kita tidak mampu untuk menghafal seluruhnya. Tapi doa-doa yang pas dengan kondisi dan keadaan kita, hafalkan. Cuma beberapa lama, paling sejam dua jam. Apalagi kalau tiap hari diulang-ulang, ya. Maka hafalkan lalu baca di dalam sholat kita. Di dalam, terutama dalam sujud kita. Silakan dibaca. Saya kemarin agak kasar bilangnya, liciknya kita. Kita anggap licik. Kita ingin banyak berdoa dengan seluruh doa yang kita inginkan, tapi tidak mau apa? Menghafalkan doa yang dicontohkan dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah liciknya kita, ya. Pas umpah kita lagi semangat berdoa, aduh, apa ya doa yang pas untuk ini atau yang dicontohkan oleh Nabi dalam hal ini? Itu yang kita tidak hafalkan, ya. Silakan hafalkan sebagai wujud kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Terakhir, ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita yang terakhir kita bacakan saja dari pesan singkat Ustaz dari Ummu Raifa di Kopo. Mau tanya, apa makna anak soleh dalam hadis Iza Matabnu Adam? Apakah anak kandung atau juga termasuk bukan anak kandung? Syukran, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Tentu saja pertama anak kandung. Iza Matabnu Adam inqata amal illa min thalathin. Selanjutnya, wa waladun solihun yad'ulah. Ya, anak soleh yang mendoakan orang tua. Orang tua yang mengandung, mendidik, dan melahirkannya. Ya, itu yang terutama. Apakah hanya itu yang apa pahalanya mengalir? Tidak. Ya, seorang murid ya beramal, dididik oleh gurunya. Gurunya ini bukan anak kandung, gak ada hubungan apa-apa secara nasab, secara keluarga, tapi dididik. Ya, akhirnya anak ini menjadi anak soleh. Maka gurunya dapat kebahagiaan kecipratan. Tapi kenanya bukan wawaladun soliun, tapi al-ilmu yuntafa'ubih. Ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang bukan anak kandung. Anak angkat, umpah. Tapi dari kecil dididik, ya, diurus, dibiayai, disekolahkan, ya, sehingga menjadi anak yang soleh. Lalu mendoakan orang tua angkatnya. Sampai apa tidak? Ya, sampailah. Sebagai apa? Sebagai balas budi anak ini kepada orang tua angkat yang sudah mengurusnya. Walaupun bukan kandung. Berdasarkan hal itulah, maka sama sampai, cuma kadarnya berbeda apabila itu dilakukan langsung oleh orang tua kandung terhadap anak kandungnya, ya. Tapi yang jelas, yang menjadi amal jariah tidak hanya anak soleh kepada orang tuanya, tapi siapapun yang memiliki andil, punya saham, punya kontribusi terhadap kesolehan si anak, maka ya, termasuk umpah orang tua asuh. Ya, orang tua asuh ini tidak mendidik, tidak mengandung, tidak melahirkan, tidak mendidik, tapi dia ikut membiayai. Ini ada anak, ya, anak ini pintar tapi mau sekolah ini tidak memiliki biaya. Akhirnya, ayo saya sekolahkan, mau ke pesantren mana kamu? Ke sana, ya, saya biayai setiap hari. Akhirnya anak ini pintar dan soleh. Yang membiayai itu dapat nggak pahala? Ya dapatlah. Kalau tanpa dia nggak akan bisa dia pesantren, ya. Akhirnya anak ini kelak menjadi ustadz, menjadi kiai, bahkan menjadi ulama yang berdakwah ke sana kemari. Orang tua asuh yang membiayai dapat enggak kecipratan pahalanya? Dapat, sesuai dengan kontribusi yang dia berikan untuk mensolehkan anak tersebut, ya. Semua yang memiliki peran akan kecipratan pahala sesuai dengan kadar peran yang diberikannya, ya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.